Ini beda. Cuma satu-satunya nama. Yang kalau Anda hilangkan setiap hurufnya, maka semua sisa hurufnya akan menunjuk pada yang satu-satunya. Akan kembali lagi kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat tadi ketika orang-orang Quraisy bertanya siapa Rabb yang dimaksudkan? Turun surah apa? Bahasan kita tadi. Masya Allah, kata Imam Al-Ghazali, ada orang penuntut ilmu terbagi 4 bagian. Cepat ingat yang pertama, lama lupanya. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupanya. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupanya. Yang keempat, lambat ingat, cepat lupanya. Baik, antum termasuk yang mana? Alhamdulillah, kalau bisa cepat ingat, dia lupa-lupa deh. Baik. Ketika orang-orang bertanya orang Quraisy, siapa Rabb itu? Muhammad, kamu bilang Rabb, Rabb, kami juga punya Rabb. Maka Allah turunkan Quran surah 112 itu, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Kul huwa, katakan, huwa, Tuhanku itu siapa? Allah. Tidak cukup sampai di sini. Ahad. Masya Allah. Sifat ketuhanan pertama diturunkan, Ahad. Kul huwa Allah, Ahad. Apa Ahad artinya? Satu-satunya. Satu-satunya. Kalau satu-satunya berarti ada yang lainnya tidak? Boleh dong minta kuenya? Ustadz, ini satu-satunya. Baik, gak ada yang lain kan? Baik, tapi kalau antum ada yang lain, antum kasih. Gak apa-apa, ini saya ada yang lain. Tapi ketika Anda katakan, ya tinggal satu-satunya, berarti artinya apa? Tidak ada yang lainnya. Kalau Anda katakan wahid, itu artinya satu, masih ada yang kedua. Ya, masih ada yang kedua. Ya. Ada orang bernama misalnya Abdurrahman Wahid. Artinya dia anak pertama, akan ada yang kedua. Ya, diharapkan ada yang kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Ya. Dulu kami punya teman, waktu di Tripoli, ada Muhammad Awal Ishaq. Kemudian ada Muhammad Thani Ishaq. Muhammad Thalith Ishaq. Ya. Jadi Muhammad pertama Ishaq, Muhammad yang kedua Ishaq, Muhammad ketiga Ishaq. Jadi perbedaannya Awal, Thani, Thalith. Jelas sampai sini? Tapi kalau Anda sebutkan Ahad, itu artinya satu-satunya yang tidak ada duanya. Saya akan ingin mengatakan pesan bahwa, maaf, dalam kepercayaan yang muncul pada saat Nabi diturunkan, rata-rata punya kepercayaan lebih daripada satu Tuhan. Lebih daripada satu Tuhan. Ya. Orang kafir Quraisy politeisme, banyak Tuhannya. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, dan sebagainya. Ya, Kristen juga sama pada saat itu. Persia lebih lagi. Ya. Bintang-gemintang, api, dan sebagainya. Itu banyak Tuhannya. Ya. Maka ketika Allah menurunkan kalimat kepada Nabi Muhammad SAW, perhatikan kalimatnya. Qul huwa Allah ahad. Sifatnya ahad. Yang paling menarik, kata Ahad ini pertama disandingkan bukan dengan sifat Allahnya, tapi dengan nama Allahnya. Ya. Katakan dia, kan tadi pertanyaan namanya kan? Siapa namanya? Allah. Ternyata nama sifat pertamanya Ahad. Ini menunjukkan bahwa pertama, nama ini adalah nama satu-satunya yang ada di semesta ini. Yang tidak disandang oleh siapapun. Tidak disandang oleh siapapun. Jadi kalau ada satu-satunya disandang oleh yang lainnya, itu akan menjadi aib pada yang mengambilnya. Perhatikan, ini hukum ya. Jadi kalau ada satu-satunya, satu misalnya, ditambah jadi celak, dikurangi jadi persoalan. Dikenakan oleh yang lain, akan dipersoalkan. Ya, kemarin ada yang dipersoalkan sampai diadukan ke MUI, bahkan ke polisi. Di KTP dituliskan namanya Tuhan. Ditulis namanya Tuhan, kan? Kan dipersoalkan. Ya. Jadi kalau satu sifat satu-satunya diambil, walaupun nama-nama sifat yang lainnya, itu akan jadi persoalan. Akan jadi persoalan. Ya. Yang paling menarik, kata Allah, saya beda. Ahad. Ya, saya tidak akan bicara sifatnya karena ini nanti bahasanya Tauhid Uluhiyah supaya tidak melebar bahasanya. Saya akan bicara di konteks nama saja. Pertama, namanya Ahad. Satu-satunya yang tidak pernah dikenakan, diambil, disematkan pada nama lain. Malaikat tidak menggunakan ini. Jin tidak menggunakan. Apalagi manusia. Jin aja nggak pakai, manusia pengen pakai, mustahil. Malaikat aja tidak mau mengambil. Masa manusia yang lebih rendah dibandingkan dengan itu ingin mengambilnya? Ya, jelas ya? Rendah kedekatan nih maksud Allah, maksud saya ketinggiannya, bukan masalah ketakwaan. Saya teruskan. Kedua, Ahad di sini ketika diletakkan dengan kalimat, kalau Anda belajar ilmu bahasa, Anda akan analisis kalau disebutkan kalimat tidak memiliki akar kata, ya, itu artinya setiap dihilangkan kalimatnya, dia tidak akan punya makna. Setiap dihilangkan unsur hurufnya, dia tidak akan punya makna. Misal, saya ambil misalnya kalimat yang sifatnya jamid. Jamid itu tunggal, tidak ada makna yang lain, tidak terambil dari akar kata manapun. Ya. Contohnya apa misal? Misal nama bahasa Indonesia saja misalnya Asep, okay? Asep. Asep ini tulisan Latinnya. Ini tulisan Arabnya misalnya. Asif. Sekarang kita hapus satu-satu. A, hilangkan A. Jadi apa? Sama dengan mana yang pertama? Tidak. Asep nama orang. Sep nama siapa? Ya, walaupun orang suka nyingkat-nyingkat kan, sep gitu kan. Orang Indonesia kan suka begitu ya, umumnya demikian kan. Tapi maknanya akan beda dengan yang pertama. Termasuk ini ketika dihilangkan hamzah jadi sif. Ya, beda. Ini S jadi F lain. Apalagi P kosong. Kosong. Perhatikan, sifat yang melekat pada makhluk, saya ingin sampaikan, sifat yang melekat pada makhluk, namanya saja. Namanya. Kalaupun dia tidak terambil dari manapun, ketika dihilangkan unsur setiap katanya, Masya Allah, tidak akan pernah punya makna. Ini beda. Cuma satu-satunya nama. Yang kalau Anda hilangkan setiap hurufnya, maka semua sisa hurufnya akan menunjuk pada yang satu-satunya. Akan kembali lagi kepada Allah. Cuma nama ini, yang kalau Anda hilangkan setiap hurufnya, Anda akan menemukan makna yang sama. Yuk kita perbandingkan dengan yang dipertuhankan. Saya tidak perlu tuliskan supaya tidak memicu kontroversi nanti ya, karena ini direkam dan ditampilkan di YouTube juga. Silakan Anda sebutkan di sini Allah, tulis kalimatnya. Di samping sini, di tulisan Anda, tuliskan yang dipertuhankan di agama lain. Misal Tuhannya kepercayaan A, tulis di situ. Lalu silakan kita kemudian bandingkan. Saya lihat ini ya, perhatikan sini. Ahad, satu-satunya, tidak ada duanya. Dihapuskan setiap hurufnya menunjuk pada zat yang satu. Saya hapus yang pertama. Hamzah wasalnya saya hapuskan ini. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ketika dihilangkan satu masih menunjuk kepada zat yang sama. Ahad, satu, tidak ada yang lain. Saya hapuskan lam yang pertama. Maka ketika lam pertama dihapus, tasdidnya ikut hilang. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu masih menunjuk kepada Allah. Anda hilangkan lam ini, satu, baca. Hu, apa hu? Singkatan dari huwa. Kalau Anda baca Al-Baqarah 255 ayat kursi itu, Anda baca Allahu la ilaha illa huwa. Huwa di sini kalau Anda wasal huwal hayyul qayyum. Tapi kalau Anda waqaf di sini, waqaf Allahu la ilaha illa hu. Hu singkatan dari huwa. Kemana larinya? Ke Allah. Huwa, siapa huwa di sini? Maka turun lagi ayatnya Al-Ikhlas tadi, kul huwa, siapa huwa? Allah, kul huwa Allah Tuhan. Tidak pernah akan ditemukan oleh Anda nama-nama di muka bumi ini yang setiap dihilangkan setiap hurufnya hanya menunjuk pada zat yang sama. Tidak mungkin itu terjadi kecuali pilihan Allah yang menetapkan dirinya yang menunjuk kepada zatnya. Itulah salah satu nama keagungannya. Jelas sampai sini? Nah, kita baru bahas tentang namanya. Kita belum bahas tentang fungsinya. Baik, time.